Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 19 Februari 2022, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Manzuma Al-Baiquniyah, dan ini adalah pertemuan 47 halaman 100, hadis tentang hadis fard atau hadis apa mas? Gharib. Nah, kemarin kita membahas tentang di halaman 99 tentang idan fal fardu min rubai dhaif ghaliban. Fard, hadis fard atau hadis gharib ini lebih cenderung dekat dengan dhaif secara umum. Maksudnya seperti itu, mas. Wa anwahu salah satu. Ya, wa anwahu salah satu. Macamnya itu ada tiga. Itu ma qujida bi siqatin. Apa yang dikaitkan dengan siqah. Ay man farada bihi siqatun. Yang menyendiri dari seorang yang siqah. Walam yarwihi ghairuhu. Dan tidak ada seorang pun selain dia yang meriwayatkannya. Ini kemarin kita sudah bahas panjang lebar ya. Ya. Tentang jadi ma qayyada bi siqatin, kemudian ma qayyada bi jam'. Ya, yang kedua ma qayyada bi jam'in. Yang dikaitkan dengan jamak. Kemudian yang ke tiga adalah, nah ini tentang ma kuyida bi riwayatin. Nah sekarang kita bahas yang ma kuyida bi jam'in, apa yang dikaitkan dengan jamak. Wa muraduhu bil jam'i ahlul baladi, yang dimaksud dengan dikaitkan dengan jamak itu adalah ahlul balad. Kemudian, kita ulangi di sini. Ma quyida bi jam'in. Jadi, wa muraduhu bil jam'i ahlul badari. Yang dimaksud dengan jamak di sini adalah penduduk suatu negeri. Au ahlul qaryati, atau penduduk suatu kampung desa. Au ya, awil qabilati, atau qabilah. Au ma asbaha dzalika, atau yang semisal dengan demikian. Jadi dengan jumlah yang banyak orang, bukan hanya perorangan. Bukan dengan perorangan. Kemudian ya. Fa idan farada bi hadzal haditsi an ahli hadzal baladi shakhsun wahidun. Kalau ada orang yang menyendiri meriwayatkan hadis ini dari penduduk kampung itu ada 6.000 kakak misalnya. Tapi hanya satu orang yang meriwayatkan hadis itu. Bimakna anna an yuqala, bimakna an yuqala, maka dikatakan, maknanya apa? Maknanya dikatakan di situ, tafarrada fulanun biriwayatin hadal hadithi. Fulan telah menyendiri dalam periwayatan hadis ini. An syamiyin, dari penduduk negeri Sam. Au tafarrada fulanun biriwayatin hadal hadithi. Anil hijaziyin, fulan telah menyendiri dalam riwayat hadis ini ya dari penduduk-penduduk Hijaz. Au ma asbah dalika, atau yang semisal demikian. Fahuna fardun, fardun di sini, lakinnahu laisa fardan mutlaqon. Tapi ini bukan fard yang secara mutlak berlaku secara umum, bukan. Tapi di sini bal huwa fi baladin muayyanin, tapi dia di negeri, suatu negeri yang sudah ditentukan. Berapa? Tanya berapa? 60, 40. 8. 12.5. Lembar. Zakwa. Au ma asbaha dzalika, atau yang sunnah sendiri. Maka disebutkan di sini, ini tidak berlaku fard secara mutlak, tapi karena dia posisinya berada di suatu negeri yang sudah ditentukan. Waqad infarada bihi min bainal muhaddithin min ahli hadzal balad. Begitu juga telah menyendiri dengan periwayatan yang seperti ini dari orang-orang yang termasuk ahli hadis. Min ahli hadzal balad, dari penduduk negeri ini. Maksudnya, contohnya, pemasalan, idza qaddarna anna al-muhaddisina fi Syam, alfa muhaddisin. Kalau di Syam, di Syria ini ada 1000 ahli hadis. Ya. Ada 1000 ahli hadis. Ada 1000 ahli hadis. Kemudian, farawa hadal haditha minhum wahidun. Yang meriwayatkan hadis ini dari mereka itu hanya satu. Dari 1000 itu hanya satu, mas. Walam yarwihi siwahu. Dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya. Paham ini, mas? Jadi, di. Ya. Ini yang akan berusaha sekarang selesai paragraf. Mana coba ganti dengan bahasa yang lebih nyaman lagi. Maksudnya apa? Biar bagi ikhwan-ikhwan yang baru datang, ya memang harus kaget. Tapi model kajian yang seperti ini bukan kajian yang easy listening. Yang hanya bisa antum dengarkan sambil ngantuk-ngantuk, sambil guyonan, sambil celelean, itu enggak bisa. Ya. Dan model-model yang kajian seperti itu cocok bagi yang memulai semangat menuntut ilmu syar'i awal-awal, enggak ada masalah. Tapi bagi antum itu harusnya ada target. Yaitu apa? Tentang kaifa an narfa jahlana an anfusina. Bagaimana mengangkat kejahilan daripada diri kita? Bukan hanya sekedar kita mengetahui fahim amla, bukan fahim amla. Ya, tapi sekarang pertanyaannya bukan antum paham atau tidak, bukan. Pertanyaan bukan itu. Mata saya kunu, ya, fi mabat, ya, fi imkania fi fursah. Fi fursah telak, antul fil muhadarah, fi mabat. Atau, naqul, ya, fi mabat, satakunu min du'at. Satakunu min ahli al-ilmi. Satakunu min da'i. Atau da'iyah. Ya. Jadi, kedepannya, antumlah yang akan berdakwah, mas. Antum yang akan menyampaikan ilmu. Nah, kira-kira, kalau sekarang antum tidak memulai, terus kapan lagi antum mulai? Setiap kali kajian datang terlambat, habis itu cuma ngaji nguping, mau berapa lama, mas, seperti itu. Ya. Ngaji yang seperti itu, enak di awal, mas. Tapi, itu menjadi, membuat apa? Jengah. Membuat sesuatu yang tidak nyaman. Ketika, terus-menerus, antum berusaha ikut, tapi gak ngerti sama sekali. Makanya nanti akan ada was-was syaiton. Ya. Was-was syaitonnya, Pak. Orang-orang yang model seperti ini bisa jadi ada yang pinter tentang networknya, tentang cara bisa dekat dengan ustadznya dan seterusnya. Tapi ketika tidak disertai dengan semangat dalam menuntut ilmu syar'i, semangat murojaah, semangat untuk menaikkan kapabilitas ilmunya, ya, apa kapabilitas ilmu? Maksudnya kapasitas ilmunya, maka menjadi suatu hal yang seolah-olah gebiah uyah saja. Hanya sekedar gebiah uyah. Ya. Nyebar garam. Hanya sekedar nyebar garam, tidak ada efek sama sekali. Artinya efeknya harusnya kepada diri kita. Kita sudah berusaha untuk mengerahkan, menghabiskan waktu ini dan itu, tapi ternyata tidak ngefek ke kita, dan ketika kita diminta, ya, ada kesempatan untuk menyampaikan, ternyata kita bingung. Apa yang mau disampaikan? Selama ini kajian saya fine-fine saja. Saya gak pernah ditanya. Saya gak pernah ini. Saya ngantuk juga dibiarkan begitu saja. Saya gak ada keinginan untuk menuntut ilmu syar'i. Yang penting saya datang happy. Iman saya naik. Selesai. Ya, dapat barokah. Selesai. Apakah yang model seperti ini bisa akan kira-kira berjalan 10 tahun, 15 tahun, ya, dengan seperti itu akan memberikan efek nyaman? Gak akan bisa, mas. Karena dulu setahun aja sudah gak kuat, mas. Setiap kajian Ustaz Yazid, hafizahullah, gak ngerti bahasa Arab, awalnya ngantuk, tahu-tahu terakhirnya kajian sudah selesai. Makan. Snacknya di belakang. Deng-deng-deng-deng-deng langsung makan. Habis itu pulang lagi ke kampus, ke tempat kos-kosan. Dengar-dengar, tadi kajiannya apa ya? Kajiannya apa ya? Habis itu sorenya udah diajak jidal lagi sama orang-orang Hizbiyun. Wah, Zak, ini tahu enggak ente gini. Allah. Malah kemudian dalili, seolah-olah sok tahu itu. Wah. Anu, pokok men. Sampai pagi lagi. Seperti itu, mas. Setengah tahun pertama ana di PB, itu yang kejadian seperti itu. Nah, ini hati ini kayak di strum-strum. Ini telinganya makin panjang. Di sini juga mulai tumbuh. Ya. Orang sudah menjuluki Zaki kayak embek. Itu sudah ada julukan-julukan seperti itu. Dan makin keselah, ya. Awalnya jadi keselah, menjadi keselak. Akhirnya ya memang harus berontak saat itu. Makanya kemudian Nana berusaha untuk belajar bahasa Arab. Nah, ini salah satu motivasi yang menyebabkan menjadi gebyah uyah dalam belajar itu tidak selamanya menyenangkan. Tidak akan nyaman. Sampai kapan kita itu ngajinya gebyah uyah? Ketika disampaikan, aku mbien wis tau krungu, ustadku ngomong ini iki. Iya, ustadnya insyaallah wala nuzaki ala Allah had. Ustadnya insyaallah menyampaikan dengan benar. Tapi kafa bil mar'i kadiban ayyuhtisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu menjadi pendusta ketika dia mengucapkan apa saja yang dia dengar. Karena apa yang dia dengar dengan apa yang dia fahami belum tentu sama. Ketika dengar, dia dengar-dengar sambil ngantuk-ngantuk ini. Mau kajiannya, wah, koyone nganu tentang hadis kayak lo, sing menyendiri-menyendiri kayak lo. Ya. Ini model seperti itu, gak bisa. Bahkan, saya soleh Al-Usaimi, Abi Thalib mengatakan, ketika beliau memberikan apa akhir dari setiap makalah daurah di Mafhamul Ilm, beliau mengatakan yang bagi li talabul ilmi an yahrisu ala waqtihi wa yasta'in billahi min an yakuna talib ilm fi asna'i dars yanamu wa fima ba'd fi akhiri dars yahsu ala shahada yahsul ala shahada wa hada shahada shahadatul laysa fi fa'idah. Jadi kalau misalnya seorang penuntut ilmu hendaknya dia itu berusaha sungguh-sungguh dan tidak tidur ketika kajian, habis itu ketika kajian selesai dia nganggapnya dia sudah mengikuti kajian, kemudian ketika dibagi syahadat ya kisahnya beliau yang lainnya sanad ya yang nulis sanad padahal ketika kajian dia tidur. Ketika mendapatkan sanad itu berarti sanadnya enggak ada faedahnya. Dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya, tapi dia nulis telah mengikuti daurah dan mendapatkan sanad dari Syekh fulan Syekh fulan. Maka ini sangat disayangkan. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Dan kita berusaha, Mas. Paling dahsyat itu adalah agar kita itu ya berusaha mengangkat kebodohan dari diri kita. Belajarnya kita di sini adalah dalam rangka mengangkat kebodohan dari kita. Jadi kalau misalnya antum itu berusaha mengangkat kebodohan dari diri kita, ya. Kita itu mengangkat kebodohan dari diri kita. Apakah mungkin bagaimana orang mengangkat tapi ala kadarnya? Misalnya, taruhlah. Ada sebagian dari antum ikut jadi panitia. Ya. Ketika kajian, ketika daurah, ketika apa saja, sibuknya malah di belakang. Misalnya. Padahal pekerjaan sudah selesai, tapi tetap saja di belakang. Kenapa? Karena dia menganggap, aku nanggini mengalap berkah tok. Kalau kajian, gak bisa mencatat. Apa yang mau dicatat? Kitab saya gak punya, bahasa Arab saya gak punya, ustadznya absat, absurd lagi. Karena masih agak terngiang dengan ucapan ikhwan yang ada di kolom komentar di Facebook kan. Ya. Kopi antum enak Ustaz, tapi antum itu orangnya absurd dan abstrak. Orang Aceh. Orang Medan. Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Walaupun kemudian dibilang afwan, tapi itu sudah. Tapi ana jawab sama beliau, ya alhamdulillah ana itu memang orangnya absurd dan abstrak. Tapi yang seperti ini yang dikangeni istri ana. Kalau ana ganti, enggak tahu istri ana jadi kangen atau enggak. Nah, jadi model-model yang seperti itu kemudian membandingkan dengan ustadznya enggak jelas dan seterusnya itu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun ketika berpikir subjektivitas seperti itu enggak akan menjadikan kebarokahan ilmu karena akhirnya menjadi su'ul adab, jelek adabnya. Ya, jelek adab. Nah, salam salam mafia. Kita lanjutkan, Mas. Nah, sekarang penjelasan. Fanaqulu hadha fardun, lakin hal huwa fardun mutlaqan? Ini kita katakan kalau misalnya, ya tadi ada 1000 ahli hadis, hanya satu saja tidak meriwayatkan seorang pun kecuali dia. Dan kita katakan ini adalah fard. Tapi apakah fardnya ini adalah mutlaqan? Bal sebutannya fardu nisbi. Nisbiun ai binisbati li ahli syam. Kenapa nisbi? Karena kalau dikaitkan dengan ahli syam. Kalau selain ahli syam enggak ada orang tahu kalau dia ahli syam. Misalnya, ana kasih pertanyaan, ini gini. Misalnya Mas Furqon. Mas Furqon itu terkenal di Gotong Royong, bukan Mas Furqon. Mas Aris. Gitu? Apa namanya Mas? Gus Aris ya? Gus Aris. Belum membarik. Nah, tapi kalau kemudian beliau datang ke misalnya ke Solo, tempat pondoknya baratnya, ya. Ya. Dipanggil misalnya Kak Furqon. Awet nom. Kak Furqon. Gak ada orang yang tahu Kak Furqon siapa. Jadi nisbi itu maksudnya apa? Sesuai dengan posisi tempatnya. Di tempat lain bisa diterima. Di sini gak diterima. Di tempat lain diterima. Nah ini partnya hanya ketika posisinya di Syam. Karena Syam punya 1000 al-hadis. Dia hanya meriwayatkan itu saja. Hanya dia saja yang meriwayatkan hadis itu. Paham maksudnya? Makanya disebutkan nisbatnya ke ahli Syam. Ketika disebutkan yang sama maka dia itu fard nisbi. Walil fard muqayyad bil jam'i makna akhar wa huwa an yanfarida bihi ahlul baladin ma biriwayatihi an fulanin fa yuqal tafarrada bihi ahli syam an fulanin. Nah, sekarang kalau walil fardi muqayyad, sekarang ada kalau tadi nisbi, sekarang lil fardul muqayyad. Ya. Bil jam'i makna akhar. Ya. Fard ini bisa dikaitkan dengan jamak, dengan penduduk negeri, tapi dengan makna yang lainnya. Dengan makna lainnya. Kalau tadi ya, al-fard bil jam'i quyida bil jam'i maksudnya adalah ketika kaitannya dengan penduduk negeri, mayoritasnya. Ya enggak? Nah, sekarang ada makna yang lainnya. Wahwa an yanfarida bihi ahlul balad ma biriwayatin an fulanin. Nah, Kebalikannya, kalau tadi, gini mas, ada 1000 orang ahlul hadis, ya, ahlul hadis, yang meriwayatkan hadis itu cuma satu saja. Hadis itu hanya diriwayatkan satu orang saja. Nah, ini kebalikannya. Dari 1000 orang ahlul hadis tadi, mengambilnya dari satu orang saja sekarang. Paham gak? Nah, makanya sini. Jadi, an yanfarida bihi ahlul baladima biriwayatihi an fulanin. Fayuqal tafarrada bi ahlu syam an fulanin. Jadi, yang mengambil dari fulan itu banyak. Tapi hadis itu yang dari fulan ini hanya penduduk itu saja yang meriwayatkan. Yang lainnya enggak diriwayatkan. Misalnya, ini sebenarnya permisalannya model yang seperti ini tidak dijelaskan tentang detailnya. Jadi semakin tipis buku mustalah hadis itu hanya menjembatani tentang masalah apa mas? Masalah gambaran umum. Tidak kaitannya dengan bagaimana hadis yang sesungguhnya. Hadis yang sesungguhnya antum akan dapatkan bi apa? Tajribat wa tamarin. Dengan uji coba, dengan latihan terus. Belajarnya dengan siapa? Dengan ahlul hadis. Makanya kaitannya ya, ketika membahas bulughul maram itu harusnya dibahas juga tentang mustalah hadisnya. Ketika membahas riyadus solehin juga membahas hadisnya. Tapi masalahnya apa? Panjang. Dan tidak setiap orang belajar mustalah hadis. Makanya nanti akan menjadi ketimpangan. Sesuatu yang sangat timpangnya mendalam. Apalagi kalau misalnya apa? Sekarang kita membahas apa? Kajian silsilah hadis sahihah misalnya. Ya. Antum baca terjemahannya aja belum tentu paham. Kalau antum enggak belajar mustalah hadisnya. Nah, apalagi kemudian setelah itu dijadikan kajian umum umat, Mas. Sama halnya juga ketika orang belajar Fathul Bari. Tidak dari pembelajaran yang pertama dari hadis sari. Bagaimana tentang pendahuluannya Fathul Bari itu harus dibaca semuanya. Kenapa? Karena itu kuncinya di situ semuanya. Tentang semua istilah-istilah yang ada di Fathul Bari. Kalau kemudian antum tahu-tahu tengah. Kajian di Fathul Bari tengah. Gak ada masalah. Ikut aja. Tapi akan berbeda rasanya. Faedahnya. Dan keluasan dari fawaidnya itu ketika antum belajarnya dari awal. Maka beruntunglah orang-orang yang belajar kitab itu dari awal hingga akhir. Jangan pernah diputus. Itu salah satu nasihat dari Syekh Shalih Al-Mas'ari Hafidzullah. Kalau antum sudah memulai satu kajian kitab, jangan pernah antum putus. Karena antum putus, kelezatan dari kitab itu akan hilang. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa qauluhum. Ya. Ini yang macam yang ketiga. Ya. Au qasrun ala riwayatin. Ya. Al-qasru ala riwayati hiya an yuqala masalan lam yarwi hadzal hadith. Lam yarwi hadzal haditha bi hadzal ma'na illa fulan. Illa fulanun. Ya'ni anna hadzal haditha bi hadzal ma'na lam yarwihi illa شخص واحد عن فلان فتجد ان القصر في الروايه فقط والا فالحديث من طرق اخرى مشهور وطرقه كثيره هذا dulu mas. Kelar. Kita lanjutkan. Sekarang yang salis al-qasru ala riwayati hiya an yuqal masalan al-qasr. Ya, qasr itu apa maksudnya? Pembatasan. Pembatasan ala riwayati, pembatasan atas riwayat. Hiya an yuqala masalan. Untuk dikatakan misalnya apa? Lam yarwi hadal haditha bihadal makna ila fulanun. Hadis ini ya tidak ada yang meriwayatkan dengan makna ini kecuali fulan. Kecuali fulan. Apa maksudnya di sini? Ya'ni anna hadal haditha bihadal makna lam yarwihu. Lam yarwihi afan. Ya, ya'ni anna hadal haditha bihadal makna lam yarwihi illa saksun wahidun an fulanin. Hadis ini dengan makna ini Ya, tidak ada yang meriwayatkan kecuali seorang saja dari fulan. Satu orang saja dari fulan. Fatajidu annal qasra fir riwayati faqat. Maka pembatasan ini adalah di riwayatnya saja. Wa illa fal haditsu min turukin ukhra masyhurun. Kecuali ya, hadis ini ada jalan yang lainnya yang masyhur. Hanya jalan itu saja yang ada batasannya. Ya. Wa turuquhu katsiratun, sedangkan jalan lainnya itu banyak sekali. Paham ya? Maksudnya qasr ini pembatasan, Mas. Jadi hadis ini tidak diriwayatkan kecuali hanya satu orang saja. Nah, hadis ini dengan makna ini hanya diriwayatkan satu orang saja. Dari satu orang pula. Satu-satu seperti hadis innamal a'malu binniyat yang telah kita bahas tentang tafsir riwayatnya. Nah, jadi pembatasan ini hanya diriwayat saja. Sedangkan hadis itu bisa jadi jalannya banyak. Nah, sekarang wa innama qassama al-muallifu al-farda ila hadha at-taqsimi. Muallif ya. Ini yang menulis secara baikunia ini. Ini ya membagi hadis fard kepada pembagian ini, yaitu liyubayyina annal farda qad yakunu, untuk menjelaskan bahasanya hadis fard ini bisa jadi fardan nisbiyan wa qad yakunu fardan mutlaqan. Ini satu, ini dua. Jadi fardan nisbiyan, nisbi itu maksudnya apa? Sesuai dengan penduduk. Ya. Ya. Relatif, nisbi relatif. Wa qad yakunu fardan mutlaqan atau fardan secara mutlak, secara general umum, Mas. Fa idza kana hadzal hadis lam yurwa illa min tariqin wahidin binisbati li ahli Syam au ay baladin, ya. Au ay baladin fa huwa fardun nisbiyun. Jadi kalau misalnya hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalan satu menurut ahli Syam atau negeri yang lainnya, maka ini adalah fardun nisbiyun. Ya. Karena apa? Tariqahnya ada di ahli Syam saja, sedangkan penduduk yang lainnya belum tentu. Nah, kadzalika binisbati lisyaikhi. Falau qala, demikian juga kalau nisbatnya kepada seorang syekh. Syekh Furqan misalnya. Ya. Ini takribuddin, Mas. Antum dipakai itu karena Allah Maghfir Arif, Mas. Contoh. Jadi tafarrada bihi fulan an hadha syekhi fa innahu yusamma fardan nisbiyan. Itu fulan itu menyendiri, ya, menyendiri dari syekh ini. Jadi dia, ya, dia belajar dari banyak syekh, tapi yang diriwayatkan hadisnya hanya satu syekh saja. Maka dia menyendiri. Fa innahu yusamma fardan nisbiyan. Maka ini dinamakan apa? Fardan nisbiyan juga. Wal fardu nisbiyu, ya, gharabatuhu nisbiyatun. Maka fard nisbi itu maksudnya kegharibannya, penyendirian itu juga nisbiyan. Kenapa gharib itu was menyendiri? Wal fardul mutlaq gharabatuhu mutlaqah, dan fard mutlak. Maka kesendiriannya itu juga mutlaqah, umum. Wal fardu nisbi aqrabu ila sihhati. Nah, fardu nisbi itu lebih dekat dengan kesahihan. Li'annahu qad yakunu fardan binisbati liha'ulai. Karena bisa jadi dia itu menyendiri hanya sekedar satu sudut pandang saja, yaitu dari mereka, dari penduduk suatu negeri. Walakinnahu binisbati ila ghairihim masyhurun au azizun. Tapi menurut ya, sudut pandang orang lain, dia bisa jadi hadisnya masyhur atau aziz. Warib itu satu, Mas. Kemudian masyhur banyak. Kalau aziz dua. Ngerti kan tuh, Mas? Paham ya? Warib, aziz, masyhur. Ay marwiyun bi'iddati turukin. Itu apa? Diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Nah, insya Allah kita akan teruskan pada pekan yang akan datang tentang qala mu'alif rahimahullah wa ma, ya, ini yang ke-24 insya Allah binillah. Kita lanjutkan untuk pekan yang akan datang, karena ini sudah masuk sholat isya. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.